Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد kita masih pada khalifah yang kedua yaitu khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masih kita pada halaman 122 yang cetakannya sama. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar wa At-Tabarani an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala fadlu Umar ibn al-Khattab atau faddala Umar ibn al-Khattab an-nasa bi arba'. Wajatum, sudah kalian dapati? Baik. Kalau sudah kita baca. Akhraja Ahmad wal Bazzar wa Tabrani an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala faddala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an-nasa bi arba'in. Bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengungguli manusia dengan empat perkara. Pertama, bidzikril asra yauma badrin. Pertama, dengan menyebutkan kisah tawanan perang dalam perang Badar. Fa anzalallahu al-ayah, maka Allah turunkan ayatnya laula kitabun minallahi sabaqa ila akhirih. Yang kedua, nanti akan kita jelaskan, kita baca saja dulu asarnya. Yang kedua, bidzikril hijab, dengan menyebutkan kisah turunnya ayat hijab. Amara nisa'an nabi an yahtajibna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Umar ibn al-Khattab menyuruh, meminta agar istri-istri Nabi dihijabi. Faqalat Zainab, berkata Zainab, wa innaka alaina ya ibn al-Khattab wal wahyu yanzil alaina fi buyutina. Kata Zainab, engkau di atas kami wahai Ibn al-Khattab, atau tengah-tengah kami wahai Ibn al-Khattab, dan wahyu pun turun di tengah-tengah kami, di rumah-rumah kami. Artinya menegur Umar dalam tanda petik, jangan mengatur kami, wahyu sudah turun pada kami. Begitu ternyata Allah turunkan ayatnya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Yang ketiga, bidakwatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma aidil islama bi'umarain au bi'ahadi umarain. Atau kama salla sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau kama qala fi hadzal asar, disebutkan dengan satu Umar saja. Allahumma ayyidil Islam bi Umar. Yang keempat, bi ra'yihi, dengan menyebutkan pendapat jitu, pendapat yang sangat bagus dari Umar tentang Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kana awwalu man bayaahu. Umar adalah orang yang pertama membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, sudah diterjemahkan? Sudah dicatat? Letakkan penanya. Perhatikan di sini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Umar mengungguli seluruh manusia dengan patimu. Artinya keistimewaan Umar yang menyebabkan beliau berada di atas yang lain biasanya dengan empat perkara ini. Mesti yang akan dikisahkan empat ini. Pertama, bizikril asrar. Yang pertama, menyebutkan tentang kisah tawanan perang Badar. Dalam perang Badar ada tawanan perang. Rasulullah SAW mengajak bicara beberapa sahabat, sedangkan Umar tidak ada. Kemudian Umar datang bertanya apa yang sedang dibicarakan. Kami membicarakan tentang Asra, bagaimana tawanan-tawanan ini, si fulan berpendapat begini, si fulan berpendapat begitu. Kata Umar, bunuh mereka semua. Kata yang lain, ya Rasulullah, dia masih kerabat kita, masih family kita, bagaimana kalau ditebus saja? Rasulullah SAW memuji para sahabat semuanya dengan pendapat-pendapatnya. Engkau seperti Nabi Fulan, engkau seperti Nabi Fulan, engkau seperti Nabi Nuh yang menyatakan la tadar alal ardi minal kafirina dayara, ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Sedangkan engkau seperti Nabi Isa yang menyatakan in ta'fu fa innahum ibadu, kalau engkau maafkan mereka, mereka adalah hamba-hambamu, ila akhir. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah SAW memilih untuk ditebus. Siapa yang bisa menebusnya, maka ditebus dengan harta. Siapa yang tidak mampu, maka menebusnya dengan mengajarkan baca tulis pada anak-anak kaum muslimin. 10 anak kaum muslimin sampai bisa baca dan menulis. Ikhwani bin na'azakumullah, keesokan harinya Umar datang dalam keadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Umar berkata, ma abkakuma, apa yang menyebabkan kamu berdua menangis? Kabarkan pada aku biar aku ikut menangis bersama kalian. Rasulullah SAW menjawab dengan ayat yang turun, bahwa telah turun ayat yang membenarkan kamu. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang di sini sebut akhirnya saja, laula kitabun minallahi sabaq. Awal ayatnya, maka lin nabiy an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan hingga kokoh di muka bumi. Turiduna aradad dunya, apakah kalian menghendaki harta dunia? Wallahu yuridul akhirah, padahal Allah menghendaki akhirat. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa, kalau saja bukan karena catatan takdir yang sudah lebih dulu, niscaya kalian akan tertimpa dengan sebab apa yang kalian ambil, azabun azim. Ini teguran keras sekali dan menunjukkan abqariyatu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan abqariyah, jeniusnya beliau. Dalam keadaan kita sedikit, gak ada tawanan-tawanan. Dalam keadaan kita lemah, gak ada tawanan-tawanan. Tetapi ketika kita sudah kuat seperti pada Fathu Mekkah, pada Fathu Mekkah Nabi menyatakan idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian, kalian dimaafkan. Dalam keadaan sudah kuat. Tetapi kalau dalam keadaan lemah, mereka akan bisa memperkuat kembali. Tetapi Rasulullah tetap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mendapatkan wahyu yuha. Sehingga wahyu tadi turun kepada Rasul dan Rasulullah SAW membacakan ayat tadi, bahwasanya yang benar adalah ini. Rasulullah SAW hanya menerima dari sahabatnya. Bagaimana pendapat kalian? Dan itu musyawarah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum turun ayat. Kalau belum turun ayat, tidak bisa disalahkan. Jangan menyatakan Mas Rasulullah salah. Tidak ada yang salah, karena ayat belum turun. Tetapi ketika ayat turun, baru kemudian kita tahu Rasulullah SAW menyampaikan, engkau benar wahai Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini satu. Yang kedua, biasanya kalau berbicara tentang keunggulan, fadilah, keutamaan Umar, akan berbicara tentang hijab. Kisah hijab, juga Umar yang mengatakan, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya mereka dihijabi? Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya istri-istrimu dan wanita-wanitamu dihijabi agar kami tidak melihat mereka? Di sini disebutkan Zainab membantah, innaka alaina ya ibn al-Khattab wal wahyu yanzil alaina fi buyutina. Engkau ada di tengah kami wahai ibn al-Khattab, dalam keadaan wahyu juga turun di tengah-tengah kami, di rumah-rumah kami. Seakan-akan Umar disalahkan. Tetapi ternyata turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian mau bertanya sesuatu atau meminta sesuatu pada mereka, pada istri-istri Nabi dan para wanita, fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah dari balik hijab. Mintalah dari balik hijab. Ini juga membenarkan Umar dan menunjukkan abqariyatihi, kejeniusan beliau. Yang ketiga, biasanya menunjukkan keistimewaan Umar adalah Rasulullah SAW sudah berdoa kepada Allah sebelum Umar masuk Islam. Dalam riwayat Nabi menyatakan, Allahumma ayyid hadzal din bi ahadi umarain. Ya Allah, dukunglah agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar atau Amr ibn Hisham. Abu Jahal. Ternyata Allah SWT menghendaki Umar. Ini keistimewaan Umar. Tetapi dalam riwayat yang lain, beliau alaihi salatu wassalam tidak menentukan dua, tetapi langsung memilih Umar. Ini lebih-lebih lagi menunjukkan keistimewaan Umar. Rasulullah SAW sudah melihat pada Umar ada sesuatu kebaikan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma aidal Islam bi Umar. Ya Allah, dukunglah agama ini dengan Umar. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Umar masuk Islam. Langsung menyatakan, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq? Bala. Ya Rasulullah, bukankah mereka 'alal batil? Betul. Lima lakhtiha? Untuk apa kita sembunyi? Kenapa kita dijawab, nahnu qalil ya Umar, kita masih sedikit, kita masih lemah. Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq? Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Tentu wahai Umar. Kalau begitu mengapa? Artinya, dengan satu Umar ditambah dengan yang sudah ada, yaitu Hamzah paman Rasulullah SAW, maka mereka menjadi kuat dan mereka menjaharkan dakwahnya di tengah-tengah Quraisy. Ini yang ketiga. Yang keempat, birahi, dengan pendapat yang jitu dari Umar ibn al-Khattab ketika hampir terjadi pertikaian di rumahnya atau di kampung Bani Sa'idah. Di kampung Bani Sa'idah, Ansar berbicara sepeninggal Rasulullah SAW atau setelah wafatnya Rasulullah SAW. Liman hadzal amr? Siapa yang akan memegang urusan ini? Mulailah terjadi pembicaraan-pembicaraan dari mulai perlahan sampai agak riuh, hampir terjadi pertikaian. Sampai kemudian ada dua orang, semoga Allah meridhai keduanya, lari menuju tokoh-tokoh yang besar, yang dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar dan yang bersamanya, yang berada masih di rumah Rasulullah SAW, masih mengurusi jenazah, menyatakan adrik al-ansar, cepat kamu datangi mereka, mereka hampir berselisih. Maka datanglah Abu Bakar wa Umar. Umar sudah niat akan berbicara, aku akan menyampaikan perkara ini. Tetapi ketika Abu Bakar menyatakan tunggu, aku akan bicara, maka kata Umar, aku mengalah karena aku melihat beliau lebih utama dariku. Maka berkatalah Abu Bakar, ternyata apa yang diucapkan oleh Abu Bakar harfan biharfin, huruf demi hurufnya, kata Umar, persis seperti apa yang aku akan sampaikan. Artinya sudah terwakili dengan Abu Bakar. Setelah itu di akhirnya yang jadi masalah, kata Abu Bakar, maka karena Rasulullah SAW menyatakan a'imma min Quraisy, yang namanya imam itu dari Quraisy, maka kalian pilih dari Quraisy, dan aku memilih Umar bin Khattab, kata Abu Bakar. Maka saat itu Umar berkata, tidak, aku melihat keutamaan-keutamaan pada dirimu, dan bagaimana Rasulullah SAW mendekatkan engkau dan mengangkat engkau menjadi imam ila akhirihi, sampai berkata, aku tidak melihat siapapun yang lebih pantas untuk memegang urusan ini selain engkau, dan aku membaiat Abu Bakar Siddiq, diikuti oleh Muhajirin dan Ansar yang ada di sana, dan berikutnya Ahlul Bait juga berbaiat kepadanya. Dan ini sungguh ide yang cemerlang dari Umar, karena memang tidak ada seorang pun yang berselisih tentang Abu Bakar sesuai dengan ucapan Umar dan sesuai dengan ucapan sebelumnya, yaitu ucapan Rasulullah SAW ketika akan wafat. Beliau menyatakan, berikan padaku pena dan kertas, lembaran dan pena. Maksudnya bukan beliau yang akan menulis, beliau akan diktekan. Aku akan diktekan pada kalian wasiatku. Ketika mereka ada berselisih, maka Nabi menyatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Dan tepat sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah SWT bahwa manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar, tidak perlu pakai wasiat-wasiat pun mereka akan memilih Abu Bakar. Apalagi sesungguhnya ada wasiat yang walaupun tidak tegas, tapi Nabi menyatakan, iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Itu hadis dalam kitab-kitab sahih. Ikutilah orang-orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Artinya ini juga wasiat, bahwasanya ikutilah orang setelahku, sepeninggalku. Kalau aku wafat, ikuti Abu Bakar wa Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat, muru Abu Bakrin fal yusalli binna, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ketika ada yang usul dari istrinya sendiri, dari anaknya Abu Bakar sendiri, yaitu Aisyah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu gampang menangis, lemah, perintahkan saja pada Umar. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Sampai diulangi, sampai yang ketiga kali Nabi menyatakan, innaki la sawahib Yusuf. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga ketegasan Rasulullah SAW bahwa tidak ada yang pantas untuk menjadi imam menggantikan Rasul kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu pada kejadiannya adalah idenya Umar, dan Umar yang memegang tangan Abu Bakar, dan beliau yang membaiatnya dan yang memerintahkan dan mengajak mereka semuanya untuk berbaiat pada Abu Bakar, dan tidak ada yang menolak. Masya Allah. radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Faddala Umar ibn Khattab 'ala an-nas bimadha? Bi arba'in. Yang pertama, nah masalah tawanan. Yang kedua, masalah hijab. Yang ketiga, doanya Nabi SAW. Yang keempat, ra'yuhu fi Abi Bakrin. Wa akhraja Ibnu Asakir an Mujahid qala kunna nuhaddis anna shayatin kanat musaffadatan fi imarati Umar radhiyallahu ta'ala anhu falamma usiba buthat. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Mujahid rahimahullah. Kunna nuhaddis, bahwa kami sering bicara, ini bicara di kalangan mereka, bahwa syaitan seakan-akan dibelenggu di masa khilafah Umar ibn al-Khattab. Syaitan seakan-akan dibelenggu di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma usiba, ketika beliau tertimpa musibah, terbunuh, ditikam ketika mengimami salat, buset, maka saat itu lepas syaitan, lepas kembali. Ini pembicaraan di kalangan mereka, para sahabat dan tabi'in. Kunna nuhadis, kami sering berbicara bahwa di zaman pemerintahan Umar, syaitan itu seakan-akan dibelenggu. Masya Allah, menunjukkan kehidupan di masa itu aman, tenteram, seakan-akan tidak ada syaitan. Tetapi ketika beliau terbunuh, buset, mulai terlepaslah syaitan di mana-mana. Wa akhraja an Salim ibn Abdullah qala abta'a khabar Umar ala Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhuma fa'ata imra'atan fi batniha syaitan fasa'alaha anhu faqalat hatta yaji'ani syaitani faja'a fasa'alathu anhu faqala taraktuhu mu'taziran bikisa' yuhanna ibla sadaqah wa dhaka rajulun la yarahu syaitan illa khurra liman kharayhi. الملك بين عينيه وروح القدس ينطق بلسانه. Dikeluarkan dari Salim ibn Abdullah bahwa berita Umar terhambat atas Abi Musa radhiyallahu taala anhuma. فأتى امرأة في بطنها شيطان. Dia mendatangi satu wanita yang di perutnya ada syaitan, kerasukan. Fasa'alaha anhu, ditanyakan tentangnya. Qalat, tidak. Hatta yaji'ani syaitani. Tidak, sampai datang syaitanku. Faja'a, hingga datang syaitannya. Fasa'altuhu anhu faqala taraktuhu mu'taziran bikisa'. Dikatakan aku tinggalkan dia dalam keadaan berkerudung kain. Yuhanna ibla sadaqah, mencari unta sadaqah. Wa dzaka rajulun la yarahu syaitan illa khurra. Orang itu tidak dilihat oleh syaitan kecuali syaitan itu tersungkur dengan moncongnya ke bawah. Min khur adalah dua lubang hidungnya. Al-malak baina ainaih, malaikat ada di tengah antara dua matanya. Wa ruhul qudus yantiq bi lisanih. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Pengakuan syaitan yang merasuki seorang wanita, dan tidak disebutkan di sini bagaimana kedudukan hadisnya atau asarnya. Bahwa Umar dikatakan tidak ada syaitan yang melihatnya kecuali tersungkur, dan malaikat ada di antara kedua matanya, ila akhir. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, man za'ama anna 'aliyan kana ahaqqu bil wilayah. min Abi Bakr wa Umar faqad akhta'a wa khata'a Abu Bakr wa Umar wal Muhajirin wal Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berkata Sufyan Tsauri, ini asar yang ma'ruf, disebutkan riwayatnya dalam sekian banyak kitab. Bahwa Imam Tsauri menyatakan, siapa yang mengaku-ngaku menganggap bahwa Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, maka dia telah menyalahkan dan telah menganggap salah Abu Bakar, Umar, Muhajirin dan Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan dalam riwayat, wa ma ara ma'a hadha yartafi' al-amal ila as-sama'. Wa kama qala rahimahullah, dan aku tidak melihat bersama dengan itu akan diangkat amalannya ke langit. Dengan tuduhan tadi bahwa harusnya Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar, menyalahkan Muhajirin, menyalahkan Ansar. Dalam riwayat disebutkan 12,000 sahabat. Berarti dia telah menyalahkan 12,000 para sahabat. Dan aku tidak melihat bahwa amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syarik, laisa yuqaddim Aliyan ala Abi Bakr wa Umar ahadun fihi khair. Kata Syarik rahimahullah, tidak ada seorang pun yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar, seorang pun yang ada kebaikan padanya. Artinya tidak mungkin seorang yang ada kebaikan padanya mendahulukan Ali di atas Abu Bakar wa Umar. Mereka semua orang-orang yang fihi khair, menyatakan manusia paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Abu Usama, atadruna man Abu Bakr wa Umar? Tahukah kalian siapa Abu Bakar wa Umar? Huma Abul Islam wa Ummuh. Tahukah kalian Abu Bakar wa Umar? Beliau berdua adalah bapaknya Islam dan ibunya Islam. Wa qala Ja'far as-Sadiq, ana bari'un mimman dzakara Abu Bakr wa Umar illa bi khair. Aku berlepas diri dari orang yang membicarakan Abu Bakar wa Umar kecuali yang dengan kebaikan. Berarti berlepas diri dari mereka yang membicarakan kejelekan Abu Bakar wa Umar atau mencercanya, merendahkannya, aku berlepas diri. Padahal Ja'far as-Sadiq adalah min ahlil bait yang dibanggakan oleh mereka, oleh Syiah. Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq. Ternyata beliau sendiri menyatakan, aku berlepas diri dari orang-orang yang mencerca Abu Bakar wa Umar kecuali orang yang membicarakan keduanya dengan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.